aku Cakerjo. Aku Cakerjo dia ngapal enggak? Apal dong, Pendoso. Rata Antika. Oke, okay. Inbox SCTV. Bye. Surat-surat bareng-bareng yuk. Sampai.